sedekah rahasia yang tidak tampak oleh mata, itu akan memadamkan kemurkaan Allah subhanahu wa ta'ala. Menyambung hubungan kekerabatan menambah usia dan umur seseorang. Mengerjakan pekerjaan yang ma'ruf akan membentengi dan memperisai seseorang dari kejelekan-kejelekan yang akan menyerangnya. Berkata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, "Inna lis-sadaqah ta'thiran 'ajiba fi daf'i anwa'il bala', walau kanat min fajirin aw zalimin aw kafir, fa inna Allah ta'ala yadfa' biha 'anhu anwa'an minal bala'." وهذا أمر معلوم عند الناس. وقال صلى الله عليه وسلم: داووا مرضاكم بالصدقة. Berkata Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah ta'ala, sesungguhnya sedekah itu mempunyai pengaruh yang amat luar biasa dalam menolak, mencegah berbagai macam bala musibah. Walaupun mungkin sedekah ini dari seorang fajir, seorang zalim, ataupun bahkan dia seorang kafir. Karena sesungguhnya Allah Ta'ala dengan sedekah tersebut akan menolak, menahan berbagai macam dari jenis bala. Dan ini adalah perkara yang sama-sama diketahui oleh manusia berkaitan dengan keistimewaan dan keutamaan sedekah. Dan bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Obatilah orang-orang yang sakit kalian dengan cara kalian bersedekah." Yaitu dengan mengeluarkan sedekah. Keterangan dari hadis dan apa yang telah kita dengarkan dari Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala salah satu menunjukkan keistimewaan sedekah ataupun sedekah yang ketika dia dapat memadamkan kemurkaan Allah tentunya akan dapat mendatangkan kecintaan Allah, kasih sayang Allah kepada hamba-hambanya dengan sedekah. Juga sedekah akan menolak bala musibah apa saja. Ketika seorang bersedekah, maka dia akan dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Akan dijauhkan dari kejelekan-kejelekan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian sedekah adalah perbuatan, sebaik-baik perbuatan yang perbuatan baik kalau dilakukan akan membentengi, menjadi perisai bagi seorang dari apa-apa yang akan menyerangnya, apa-apa yang akan mendatanginya dari kejelekan. Demikianlah salah satu dari keutamaan sedekah tersebut. Tentunya kita sama-sama ingin dicintai oleh Allah. Kita sama-sama ingin mendapatkan ajar di sisi Allah dengan ajar yang banyak. Maka jalan yang utama di antaranya adalah dengan bersedekah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 262, alladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah thumma la yutbi'una ma anfaku manna wala adha lahum ajruhum 'inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Orang-orang yang berinfak dengan harta mereka di jalan Allah, yaitu bersedekah, berinfak dengan apa yang diinginkan di jalan Allah, thumma la yutbi'una ma anfaku minna awlam la yutbi'una ma anfaku manna, kemudian mereka tidak mengikuti apa yang mereka infakkan tersebut dengan manna wala adha, ungkitan-ungkitan juga apa-apa yang menodai dari infak dan sedekah yang mereka keluarkan. Bagi mereka pahala di sisi Allah, mereka tidak perlu bersedih atau mereka tidak ada ketakutan padanya dan tidak ada pula kesedihan, atau tidak perlu takut dan tidak perlu bersedih. Sehingga dari ajar yang mereka keluarkan dari sedekah di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyepelekan, menyia-nyiakan amalan hambanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man dzalladzi yuqridu Allah qardan hasana fayudha'ifahu lahu wa lahu ajrun karim." Siapakah orang yang meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang baik, maka Allah akan melipat gandakan pinjaman yang dia berikan kepada Allah tersebut, dan baginya pahala yang amat mulia, tidak akan disia-siakan balasan dari sedekah tersebut. Bahkan Allah akan melipat gandakan, Allah akan memberikan suatu yang berlipat kali lebihnya sebagai balasan. Kemudian dengan sedekah tersebut, tentunya akan membersihkan jiwa mereka, membersihkan harta mereka, mensucikan kepemilikan mereka. Karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Khuz min amwalihim shadaqah tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli 'alaihim inna salataka sakanun lahum wallahu samii'un 'aliim," dalam surah At-Taubah ayat 103. ambillah dari harta mereka, dari harta-harta sedekah, yang harta ini akan mensucikan mereka, harta ini akan membersihkan mereka, mensucikan jiwa-jiwa mereka, mensucikan harta mereka, mensucikan kepemilikan mereka, dan doakan mereka, karena doa kalian menenangkan mereka, dan Allah Maha mendengarkan lagi Maha mengetahui. Demikian diantara keutamaan pula sedekah yang telah kita dengarkan dan hasungan dan bimbingan untuk bersedekah. Dilipat gandakan, disucikannya seorang dari noda-noda yang mengotorinya, dari dosa maksiat dan apa-apa yang tidak pantas bagi dirinya. Sehingga betapa mulianya bersedekah. Cukup kalau dikatakan dengan sedekah kita meraih cinta Allah, sebagaimana telah kita dengarkan, menjauhkan kemurkaan Allah, memadamkan kemurkaan Allah, dan menyebabkan datangnya kecintaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudaraku sekalian yang kami cintai dan kami muliakan, apa yang seorang keluarkan dari harta sedekah, dia tidak akan rugi dan dia tidak akan kehilangan. Dia tidak akan rugi dan dia tidak akan kehilangan. Dan dia tidak akan mendapatkan hartanya berkurang, tetapi bahkan hartanya bertambah. Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifuh wa huwa khairur raziqin. Dan apa yang kalian infakkan, dalam surah As-Saba ayat ke-39, apa yang kalian sedekahkan, min syai'in, kalimat syai' nakirah, bentuknya umum, sifatnya umum, apa saja yang besar dan yang kecil, yang berharga ataupun mungkin bahkan yang dianggap tidak berharga, tapi dia infakkan, dia sedekahkan, fahuwa yukhlifu, maka dia akan mendapatkannya, yaitu Allah akan memberikan kembali kepadanya, tidak akan hilang dan tidak akan lenyap darinya. Kenapa demikian? Wa huwa khairur raziqin, karena Allah Subhanahu wa ta'ala dialah zat yang sebaik-baiknya pemberi rezeki. Dia yang mendatangkan rezeki tersebut. Maka apa yang hamba keluarkan, dia yang memberikan, dan dia pula yang akan mengganti dan membalasnya. Karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, tidaklah satu pagi hari seorang hamba kecuali padanya turun dua malaikat Yang satunya dari malaikat tersebut mengatakan, Allahumma a'ti mumfiqan khalafa. Yang lainnya mengatakan, Allahumma a'ti mumsikan talafa. Ya Allah, berikanlah kepada orang yang berinfak sebagai ganti, atau berikanlah kepada orang yang berinfak kembali hartanya. Dan yang lainnya mengatakan, ya Allah, berikanlah kepada orang yang menahan hartanya ini kerugian, kebangkrutan, dengan dia tidak mau berinfak dan tidak mau bersedekah, bukan dia bertambah kaya, bukan dia bertambah mendapatkan harta yang banyak, tetapi bahkan dia doakan oleh malaikat agar bangkrut. Dan ingatlah, doa malaikat diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan riwayat ini menguatkan bahwa apa yang orang infakkan atau apa yang seseorang menyedekahkannya pasti diganti, dikembalikan, dibalas oleh Allah dengan kebaikan yang banyak dan berlipat ganda bahkan. Sebagaimana disebutkan dalam riwayat pula, yang juga muttafaqun alaihi, man tasaddaqa bi adli tamrah min kasabin tayyib wa la yaqbalu Allah illa tayyib fa inna Allah yataqabbaluha bi yaminihi thumma yurbiha li sahibiha. Kama yurbi ahadukum fil wah hatta takuna mithla al-jabal. Tidaklah seorang bersedekah dengan hanya sekedar separuh kurma, tetapi dari suatu penghasilan yang baik, di mana Allah tidak akan menerima kecuali apa yang baik. Maka Allah dengan sedekah tersebut menerimanya dengan kanannya, biyaminih. Kemudian Allah melipat gandakan, mengembangkan, membuat harta tersebut menjadi banyak bagi orang yang bersedekah. Seperti seorang yang menanam pohon ataupun bibit, sehingga bibit itu pun tumbuh besar seperti gunung. Betapa mulianya orang yang bersedekah. Dia tidak mendapatkan kerugian. Dia tidak mendapatkan suatu yang membuatnya menyedihkan baginya, wala khaufun wala hum yahzanun. Kalaupun hanya setengah dari kurma, artinya sedekah apapun, besar sampai yang apa yang banyak ataupun yang sedikit, sekalipun akan dibalas oleh Allah dengan kebaikan, dengan suatu yang berlipat ganda. Sehingga janganlah seorang melihat apa yang dia sumbangkan, apa yang dia sedekahkan, apa yang dia infakkan sedikit. Saya kan tidak memiliki apa-apa, hanya sedikit. Tetapi ingatlah, apa yang dia dapatkan dari yang sedikit itu menjadi besar. Buatnya sendiri nantinya. Tidak semata-mata di akhirat dia dapatkan, tapi juga baginya nantinya di dunia. Tetapi orang yang tidak mau bersedekah, orang yang dia tidak mau berinfak, cukup bagi kita apa yang disabdakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pula di sini, yaqulu ibnu Adam, mali mali wa hal laka ya ibna Adam min malika illa ma akalta fa afnaita aw labista fa ablaita aw tasaddaqta fa amdaita. Dari anak Adam nantinya berkata, hartaku, hartaku. Maka dikatakan kepadanya oleh Allah, tidakkah wahai ibnu Adam, dari hartamu yang ada padamu, kecuali dengan tiga perkara, yaitu apa yang engkau makan, maka hartamu fa'afnaita, telah habis engkau makan, tidak ada yang tersisa. Apa yang engkau pakai sudah lapuk, tidak ada lagi yang bisa kamu pakai, sudah lapuk. Dan kalau kamu memiliki harta, engkau telah bersedekah, fa'amboita, maka engkau telah menyerahkannya dan menyalurkannya. Dengan arti kata lain, hamba tidak memiliki harta sesungguhnya, tetapi apa yang dia dapatkan dari harta adalah milik Allah. Dan apa yang dia berikan kepada Allah, maka Allah akan membalas sebaik-baik balasan. Sementara apa yang dia cukupkan untuk dirinya, maka akan habis dan tidak akan tersisa. Sehingga dia datang di sisi Allah dalam keadaan tidak membawa apa-apa sama sekali dari harta yang seharusnya menolongnya nantinya di hadapan Allah. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Karena itu, ma naqasa min mali abdin min sadaqah, tidak akan dikurangi harta seseorang karena sedekah yang dia keluarkan. Karena itu pula dikatakan, bersemangatlah bersedekah. Sebagaimana Rasulullah pula juga mengatakan dengan sabdanya, tasaddaq walau bisyakki au bisyikki tamrih. Fa innaha tasuddu minal ja'i wa tudfi'ul khati'a kama yudfi'ul ma'an nar. Bersedekahlah kalian wahai hamba-hamba Allah, walaupun hanya dengan sepotong kurma, yang tentunya kurma apabila hanya satu buah adalah suatu yang tidak berharga, terlebih lagi sepotongnya sangat tidak berharga di sisi seorang. Tetapi berbeda kalau dengan yang sepotong dan yang satu ini, dia menyedekahkannya, diberikan kepada orang yang berhajat, yang membutuhkannya, maka itu akan menjadi suatu yang luar biasa. Dengarkan apa yang datang dari Rasulullah ini. Dengan sepotong, dengan hanya sepotong kurma, ini tasuddu minal ja'i, akan menahan kelaparan seseorang kalau diberikan kepada seorang yang lapar, dan akan memadamkan api-api kesalahan dan dosa sebagaimana air bisa memadamkan api. Maka janganlah kita melihat apa yang kita sedekahkan dari yang sedikit, tapi lihatlah hasil dari sedekah tersebut kalau dilakukan, ditegakkan karena berharap wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Secara khusus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan kepada para wanita, ya ma'asyaran nisa, ya ma'asyaran nisa, tasaddaqna walau min hulliyikun, walau min hulliyukun. Fa inna kunna akthar ahlu jahannam yaumal qiyamah. Wahai kalian wanita, bersedekahlah. Walaupun mungkin tidak ada yang kamu sedekahkan kecuali dari perhiasan-perhiasan yang ada di sisi kamu. Min hulliyikun. Karena sesungguhnya ketahuilah kebanyakan kalian ditempatkan di neraka jahannam nantinya di hari kiamat. Tetapi bukan berarti laki-laki tidak dihasung. Tentunya dengan riwayat ini membawa hasungan kepada semua pihak. Bahkan wanita pun dihasung untuk bersedekah dengan apa yang mereka miliki, dengan apa yang mereka punyai dari harta, selain dari harta suaminya, yang dengan bersedekah menyelamatkan mereka dari bakaran api jahannam di hari kiamat nanti. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Sehingga marilah kita bersama-sama bersedekah, terutama di waktu-waktu ini, di hari-hari ini. Sedekah kita akan menjadi kebaikan bagi kita nantinya kelak di hari kemudian, saat manusia butuh, atau bahkan di saat saudara-saudara kita mungkin sangat butuh dengan berbagai kekurangan yang didapatkan di hari-hari ini. Maka hasunglah diri kita untuk bersedekah, untuk meraih cinta Allah Subhanahu wa taala. Jadilah kita orang-orang yang mendapatkan keutamaan dengan sedekah tersebut. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pula bersabda dalam riwayat yang muttafaq alaih pula, al-yadul ulya khairun min al-yadis sufla, ibda wa ibda biman ta'ul. Wa khairus sadaqah ma kana an dhahri ghaniyin. Wa man yasta'fif yu'iffuhu Allahu. Wa man yastaghni yughnihillah. Tangan yang di atas, yaitu tangan yang memberikan sedekah atau sedekah, itu lebih baik, lebih utama dari tangan yang menerima, yaitu tangan yang dibawa. Inilah keutamaan ketika kita memberikan sedekah. Kita mengangkat derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lebih baik daripada yang menerima. Walaupun tentunya yang menerima bukan karena keinginannya menerima, tetapi memang karena ketidakpunyaan apa-apa. Sehingga yang memberi itu lebih utama. Dan kalau bersedekah, mulailah dari orang yang terdekat denganmu. Hubungan kekerabatan denganmu, baru kemudian setelahnya, ibda biman ta'ul. Dan sebaik-baik sedekah tentunya ketika seorang memberikan dan dia merasa cukup. Dan siapa yang menjaga dirinya dengan sifat iffah, dari meminta-minta, dari melakukan suatu yang tidak terhormat, maka Allah jaga orang yang menjaga dirinya tersebut. Dan siapa yang dia merasa cukup dengan apa yang Allah berikan kepadanya, maka Allah akan bahkan mencukupkan kepadanya dengan kecukupan yang banyak. Sehingga seorang memberikan, kalaupun mungkin dia juga membutuhkan, bahkan mungkin tidak cukup di sisinya, tetapi dia dengan berbesar hati bersedekah mendahulukan saudaranya, maka ini adalah sedekah yang paling utama. Inilah yang dikatakan khairu sadaqa makana an dhahri ghani. Juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda ketika ditanya, ya Rasulullah, dari hadis Abu Hurairah sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad dan yang lainnya, ayyus sadaqa afdal, sedekah apa yang paling utama? Maka Rasulullah mengatakan juhdul mukil, wabda' biman ta'ul. Apa yang paling utama dari sedekah, atau sedekah apa yang paling utama? Maka kata beliau juhdul muqil, yaitu alladhi indahul qalil wa yatasaddaq. Dia tidak memiliki banyak harta sebetulnya. Dia tidak termasuk dari orang yang kaya. Dia tidak termasuk dari orang yang memiliki harta. Dia hanya memiliki sebatas apa yang mencukupinya. Dan menegakkan kehidupannya di hari itu, bahkan suatu yang sedikit yang dia miliki, tetapi dia bersedekah. Dia bersedekah. Dia merasa bahwa dia adalah orang yang sangat cukup dan dicukupi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka orang ini orang yang melakukan sedekah yang paling utama. Demikianlah. Sehingga kita bersedekah walaupun mungkin kita tidak memiliki harta yang banyak. Sebagaimana telah kita singgung, mereka para sahabat Rasulullah, dari apa yang tidak bernilai, yang sedikit, dengan tujuan untuk membantu, menolong, mereka menyedekahkan, mengumpulkan apa yang mereka miliki, sampai kemudian Allah tunjukkan dengan barakah dari sisinya, kemudian dengan doa nabinya kepada Allah agar diberikan barakah, maka makanan pun berjadi berlimpah dan memenuhi orang banyak, bahkan tersisa yang mereka merasa heran karena apa yang mereka kumpulkan sebelumnya tidak seperti itu. Ini gambaran bagaimana utamanya sedekah yang diperlihatkan langsung, dan tentunya apa yang ada di sisi Allah itu yang lebih utama dan lebih banyak. Allahu Ta'ala a'lam bisawab. Kemudian bersedekah pula tidak hanya kepada orang yang kita cintai, bahkan mungkin dia adalah dari seorang yang membenci kita. Afdhalus sadaqah sadaqah ala dzir rahimi al-kashih. Sebaik-baik sedekah adalah sedekah yang diberikan kepada kerabat, kalaupun dia memusuhi, kalaupun dia membenci, kalaupun dia tidak suka dengan kita, maka ketika kita berikan kepadanya, kita melakukan amalan yang utama dengan sedekah. Sehingga dengan sedekah merata kepada semua pihak, baik orang yang kita cintai ataupun yang bahkan mungkin memusuhi kita. Karena apa yang diinginkan dari nilai sedekah tersebut? Bahkan ketika kita bersedekah, dari hikmahnya, yang tadinya dia memusuhi, kemudian dia menjadi sadar dan taubat, dan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu di antara hikmahnya. Dan tentunya apa yang Allah tetapkan, apa yang dibimbing olehnya dan dibimbing oleh nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, padanya banyak hikmah yang akan didapatkan bagi seorang yang menunaikannya. sehingga berserkahlah, carilah apa yang utama di sisi Allah Subhanahu wa taala secara khusus di hari-hari ini. Rasulullah pula bersabda, afdalus sadaqah an tusaddiq wa anta sahih syahih ta'ammal ghani wa takhshal faqr. Ta'malul ghani wa takhshal faqr. Sebaik-baik sedekah adalah apabila kamu bersedekah dalam keadaan kamu sehat dan dalam keadaan engkau merasa berat untuk mengeluarkan harta tersebut. Engkau sehat dan merasa berat untuk mengeluarkan harta tersebut. Di mana kamu berharap dengan harta ini akan mencukupimu, dan dengan harta ini menghilangkan kekhawatiran, kepakiran kepadamu, sehingga dengan posisi dan keadaan ini seorang berat untuk bersedekah. Tetapi ketika demikian dia pun bersedekah, maka dia melakukan sedekah yang paling utama. Sebagaimana tadi kita telah dengarkan, dari suatu yang sedikit yang mungkin bahkan dia membutuhkannya, atau dari suatu yang dia merasa dengan sedekah ini bahkan mencukupinya, tapi kalau dia berikan nanti akan membuat dia kehilangan dan bahkan khawatir fakir. Tetapi dia berikan, maka ini adalah amalan yang utama. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Bersedekahlah wahai saudaraku sekalian yang dimuliakan oleh Allah. Hanya saja ketika seorang tidak mampu memberikan suatu yang berwujud dan bernilai yang bisa dirasakan secara langsung, maka di sana ada cara bersedekah yang lain. Sebagaimana Rasulullah mengatakan, kullu ma'rufin sadaqah, setiap perbuatan ma'ruf bisa menjadi sadaqah. Kullu ma'rufin sanatahu ila ghani aw faqir fahuwa sadaqah. Setiap yang ma'ruf, perbuatan amalan yang ma'ruf yang engkau perhadapkan, engkau berikan kepada orang yang kaya ataupun bahkan dia miskin, maka ini sedekah. Jadi seluruh amal saleh, amal yang bermanfaat baik kepada diri sendiri ataupun kepada manusia, itu bisa menjadi sedekah sebagaimana dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ketika dia tidak mampu untuk memberikan berwujud seperti harta atau materi, dia hanya sekedar mampu untuk membantu memberikan tenaga, dia sekedar mampu untuk memberikan suatu yang mungkin sifatnya pikiran kepada apa yang lebih baik, maka ini sedekah bagi dia terhadap saudaranya dan dinilai oleh Allah sebagai sedekah yang akan diberikan balasan oleh Allah dengan kebaikan pula. Lebih jelasnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Yasbihu ala kulli sulami min ibni Adam sadaqa taslimuhu ala man lakiya sadaqa wa amruhu bil ma'ruf sadaqa wa nahyuhu 'anil munkar sadaqa wa imata al-adha 'anit tariq sadaqa wa buda'a ahlihi sadaqa." وَيُجِزِئُ مِنْ ذَلِكَ كُلِّهِ رَقْعَتَانْ مِنَ الضُّحَىٰ. Bisa saja berpagi hari, atau bisa saja dari setiap persendian Nabi, dari setiap persendian Bani Adam menjadi sadaqah baginya. Yusbihu ala kulli sulami min ibni Adam sadaqah. Bisa saja dari seluruh persendian ibnu Adam menjadi sadaqah baginya. Persendian tubuhnya atau apa yang Allah ciptakan dari raganya, badannya, tubuhnya, sehingga disebutkan semisal salamnya kepada sesamanya kaum mukminin apabila dia bertemu, taslimuhu ala man lakiya sadaqah, dia mengucapkan salam, maka ini sadaqah baginya. Dia memerintahkan kepada yang ma'ruf, ini sadaqah baginya. Dia melarang dari yang mungkar, ini sadaqah baginya, baik dengan mulutnya, baik dengan tangannya, untuk mencegah yang ma'ruf ataupun membersihkan gangguan di jalan, menghilangkan duri ataupun apa yang mengganggu jalan manusia, ini sadaqah. Wa imatatul adha anit tariq sadaqah. Demikian bahkan hubungan suami istri, dari seorang suami kepada istrinya, ini juga sedekah baginya. Yang sedekah-sedekah seperti ini juga tercukupi dengan dua rakaat yang dikerjakan seorang rakaat salat sunnah duha. Maka dia tidak perlu bersedih dengan apa yang dia tidak bisa memberikan dalam bentuk materi, bentuk harta, bentuk suatu yang langsung bisa dirasakan kemanfaatannya dari makanan dan minuman atau bantuan mal. Tetapi dia bisa memberikan dengan amalan-amalan yang ma'ruf, memberikan pandangan yang lurus, membantu, memikirkan apa yang datang dari urusan-urusan saudaranya, masalah-masalah saudaranya untuk diarahkan solusi atau jalan keluar, membantu dengan tenaganya, membawa, mengangkat beban ataupun yang lainnya, dan amalan-amalan yang membahagiakan saudaranya dari salam, dari berwajah berseri-seri, dan perkataan yang baik, ini bisa jadi sedekah baginya. Ketika dia tidak ada yang bersifat materi mungkin padanya untuk dia sedekahkan. Tetapi kalau ada, walhamdulillah, dia bersedekah dengan apa yang ada tersebut. Tetapi tetap dia menjalankan sedekah yang sifatnya amalan yang ma'ruf. Amalan yang ma'ruf. Saudaraku sekalian yang kami cintai dan kami muliakan, tentunya sedekah ini mengedepankan yang lainnya dari diri kita sendiri. Karena itulah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa yu'thiruna 'ala anfusihim walau kana bihim khasasah." Sebagaimana dalam surah Hasyr ayat 9, mereka kaum mukminin dahulu para sahabat mengedepankan saudara-saudaranya para sahabat yang lain walaupun mereka sendiri yang bersedekah, yang mengedepankan saudaranya ini, dia orang dari yang berkebutuhan. Dia bahkan orang-orang yang juga memiliki kebutuhan bahkan sama atau mungkin lebih. Tetapi dia mengedepankan saudaranya. Sehingga sedekah hubungannya dengan memberikan kemanfaatan, kebaikan kepada selainnya. Saudaraku sekalian yang kami cintai dan kami muliakan, juga mungkin dari beberapa hal yang perlu kita perhatikan, sedekah adalah amalan yang utama, tetapi diinginkan dengan sedekah adalah suatu yang memiliki nilai yang baik. Sebagaimana Allah sudah sebagaimana telah disebutkan dalam hadis, la yaqbalullah illa thayyiba. Allah tidak menerima kecuali yang thayyib. Karenanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum. Dalam suratul Baqarah ayat 267. Wahai orang-orang beriman, berinfaklah kalian, bersedekahlah kalian dari apa-apa yang terbaik dari yang kalian miliki dan kalian dapatkan dari rezeki atau apa yang kalian peroleh dari rezeki. Jadi berinfak dengan apa yang baik, apa yang halal, apa yang tidak mengandung masalah dan mengandung dosa padanya. Sehingga kalaupun hanya sepotong kurma atau belahan kurma, tetapi dari apa yang baik, suatu yang baik, yang halal, bukan suatu yang haram, itulah yang diinginkan. Karena Allah tidak melihat banyaknya, Allah melihat apa yang ada dari pemberian tersebut, dari bersihnya, dari sucinya, walaupun sedikit. Tentunya pula, ketika bersedekah, jangan sampai kita menggunjing, jangan sampai kita mengungkit, jangan sampai kita mendatangkan apa-apa yang melukai dari sedekah ini. Sebagaimana Allah sudah berfirman, kita dengarkan tadi, ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza. Wahai orang-orang beriman, janganlah kalian batalkan sedekah-sedekah kalian dengan ungkitan, gunjingan, dan suatu yang melukainya. Suatu yang melukainya, menodainya. Karena apa yang disedekahkan sudah dikeluarkan untuk Allah. Maka jangan kita nodai, jangan kita rusak dengan ungkitan, gunjingan. Ataupun dengan yang lainnya yang melukainya, yang menodainya. Atau bahkan kita menghinakan orang fakir yang kita telah sedekahkan kepadanya. Kita mengolok-ngoloknya. Wal iyadhu billah. Sedekah ini tidak bermanfaat. Sedekah ini tidak mendatangkan kebaikan. Tetapi apa yang kita sedekahkan, kita serahkan sepenuhnya kepada Allah. Allah yang akan membalas. Dan apa yang kita sedekahkan bukanlah milik kita lagi, tetapi apa yang kita berikan sudah menjadi milik saudara kita, itu haknya. Dan apa yang kita berikan sebagaimana disinggung tidak akan lenyap, tidak akan hilang, bahkan Allah akan menggantikannya dan mendatangkan yang lebih baik dan lebih banyak darinya. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Kemudian juga yang perlu kita perhatikan, dia tidak boleh memandang remeh apa yang sedikit dari sedekahnya. Sebagaimana telah kita jelaskan, dia tidak boleh memandang remeh dari yang sedikit yang dia keluarkan, yang dia sedekahkan. Tetapi apa yang sedikit kalau itu ikhlas, apa yang sedikit kalau itu niatannya benar-benar karena Allah, menginginkan wajah Allah, maka besar peruntukannya bagi orang yang mengeluarkan yang sedikit tersebut. Tetapi tentunya bukan berarti kita dihimbau untuk mengeluarkan yang sedikit-sedikit saja, tidak demikian. Tetapi apa yang kita mampu, sesuai dengan kemampuan kita masing-masing, kita memberikan dan bersedekah kepada siapa yang berhak untuk mendapatkan sedekah tersebut. Terlebih lagi dia adalah saudara-saudara kita seiman. Wallahu a'lam bissawab. Kemudian yang juga perlu untuk kita perhatikan, hendaknya kita mengeluarkan sedekah atau kita bersedekah kepada orang yang membutuhkan tentunya, dan sebaik-baik mereka adalah orang-orang yang mengedepankan keimanannya. Kalaupun secara umum bisa kita bersedekah kepada siapa saja, tetapi tentunya yang perlu dikedepankan adalah mereka orang-orang yang beriman. La tusahib illa mu'minan wala ya'kul ta'amaka illa taqi. Tidaklah engkau bersahabat, berteman dengan atau terkecuali dengan orang beriman, dan tidaklah makan makananmu kecuali orang yang bertakwa. Tentunya dengan bimbingan ini, kita harapkan dengan sedekah yang kita berikan, yang pertama adalah kepada mereka yang benar-benar keimanannya. Tetapi tidak menutup sedekah itu diberikan kepada manusia secara umum, karena diinginkan dengan sedekah itu adalah untuk kebaikan. Sebagaimana telah kita dengarkan dari yang jahat, yang berbuat zalim sekalipun, boleh kita sedekahi. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Demikianlah bagaimana keutamaan sedekah, bagaimana baiknya sedekah, dan bagaimana utamanya sedekah atau sedekah. Tentunya di saat-saat ini kita dilatih oleh Allah dengan keadaan ini untuk belajar bersedekah, yang kalau saja tidak datang keadaan ini mungkin kita tidak belajar bersedekah. Tetapi dengan keadaan yang ada pada hari ini, kita diajar oleh Allah untuk bersedekah, membelajarkan diri kita, melatih diri kita untuk bersedekah. melatih diri kita untuk melakukan suatu yang ma'ruf terhadap sesama manusia, secara khusus mereka saudara-saudara kita kaum mukminin. Kita mulai terhadap diri kita dengan bersedekah, yaitu dengan melakukan apa yang ma'ruf, kebaikan-kebaikan. Baru kita lanjutkan kepada orang-orang terdekat kita, keluarga kita, istri kita dan anak-anak kita. Baru kepada karib kerabat yang lain. Dan seterusnya kepada manusia. Kalaupun mungkin ini terasa berat, karena sebelumnya kita tidak pernah berlatih dan tidak pernah membawa diri kita untuk melakukan perbuatan tersebut. Tetapi tentunya sebagaimana amalan yang lain pun ketika kita belum memulainya terasa berat. Tetapi ketika kita melakukannya, maka amalan yang lain yang berat pun terasa ringan. Demikian dengan sedekah. Mulailah dengan bersedekah. Apa saja yang kita bisa lakukan dari kebaikan, kita lakukan. Terutama di hari-hari ini yang kita dapati saudara-saudara kita membutuhkan uluran tangan dan bantuan kita, bahkan pikiran dan tenaga kita mungkin. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Kemudian yang perlu untuk diperhatikan bahwa seorang dengan harta yang dia miliki, dia bisa bersedekah. Dan tidak boleh dia bersedekah dengan harta yang lainnya, harta yang bukan miliknya. Kemudian seorang istri boleh bersedekah dengan hartanya, tetapi tentunya yang utama dia meminta izin dan meminta pandangan suaminya, sehingga dia mengeluarkan harta dalam keadaan dia telah meminta pandangan kepada suaminya dari apa yang dia ingin sedekahkan. Ataupun dia boleh mengeluarkan dari harta suaminya ketika suaminya memberikan keridhaan dan izin padanya, sehingga dia mengeluarkan apa yang sesuai dengan izin yang diberikan kepadanya. Dan tentunya dengan bersedekah dia tidak menjadikan keluarganya jadi meminta-minta. Dia tidak menjadikan keluarganya meminta-minta, karena meminta-minta ini tentunya perbuatan yang tercela, sehingga dia memberikan tetapi dalam keadaan keluarganya tidak meminta. Dia bahkan dengan yang tersisa walaupun sedikit cukup bagi keluarganya. Terlebih lagi kalau di sana ada lebih. Yang lebih tentunya sesuai dengan kadarnya masing-masing di sisi seorang. Maka bersedekahlah, raihlah keutamaan di sisi Allah, kecintaan di sisi Allah. Di saat kita dilatih dengan keadaan ini oleh Allah, maka berusahalah sebaik-baiknya. Ini yang mungkin bisa kita dengarkan dari beberapa keterangan-keterangan tadi, yang sesungguhnya beberapa keterangan-keterangan tadi tentunya masih amat kurang. Tetapi diinginkan dari keterangan tersebut menghasung kita untuk bersedekah, menghasung kita untuk mendapatkan cinta dan keridhaan Allah, menjadikan kita sama-sama orang yang bersaudara, sama-sama orang yang merasa peduli dengan keadaan saudaranya dengan sedekah. Dan kita juga menjadi orang-orang yang peka dengan saudaranya, yang semua itu tidak akan rugi dan tidak akan bernilai suatu yang hina, tetapi besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam bissawab. Ada satu yang mungkin menjadi bentuk peringatan kepada kita semua di sini, yaitu apa yang kita sedekahkan. Kalau tadi tidak boleh kita ungkit, maka yang terakhir ini, apa yang kita sedekahkan tidak boleh kita ambil kembali, tidak boleh kita meminta kembali. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau pernah bersabda, innal aida fi sadaqatihi kal kalb ya'udu fi qai'ihi. Orang yang meminta kembali sedekahnya seperti anjing yang dia menjilat kembali muntanya. Nas'alullah salamata wal afiyah. Mudah-mudahan kita terhindar daripada sifat yang tercela ini, tetapi kita tercatat sebagai orang yang mulia, orang yang mendapatkan kebaikan, keutamaan, derajat di sisi Allah, menjadi hamba yang dicintainya, menjadi hamba yang pemurah, menjadi hamba yang dermawan, menjadi hamba yang peduli kepada sesamanya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengkaruniakan kepada kita sifat-sifat yang indah tersebut dan mulia tersebut, dan mudah-mudahan Allah menjauhkan dari segala sifat yang jelek, sifat yang buruk, dan sifat-sifat yang nantinya akan menjadi azab bagi kita di hari kemudian. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mendengarkannya dan mengabulkannya dan menerima permintaan kita dan menjauhkan apa yang kita minta untuk dijauhkan dari diri kita semuanya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala dengan taufiknya dan kebaikannya memberikan petunjuk dan anugerah kepada para pemimpin kaum muslimin untuk berjalan di atas hidayah dan petunjuk kaum muslimin, berada di atas hidayah Allah dan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan dan menjaga negeri-negeri kaum muslimin dari segala kejelekan, menjauhkan dari segala musibah, menjauhkan dari segala macam wabah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menyegerakan dan mencepatkan mengangkat musibahnya dan balanya ini dan wabahnya ini dari negeri-negeri kaum muslimin dan negeri-negeri secara umum. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita, mengampuni dosa-dosa kedua orang tua kita, mengampuni dosa-dosa kaum muslimin dan kaum muslimat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita apa yang terbaik di dunia ini dan kemudian dikumpulkan kita semuanya di sisinya dalam keadaan dia ridha, dalam keadaan dia cinta di sisinya Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah pula mengabulkannya dan memperkenankannya. Ini yang kita minta kepada Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mendengarkannya. Saudaraku sekalian yang kami cintai dan kami muliakan, kiranya cukup apa yang kami sampaikan, mudah-mudahan sebagai manfaat dan faedah yang besar bagi kita semuanya. Marilah kita melakukan apa yang terbaik, apa yang paling baik untuk diri kita dan untuk saudara-saudara kita.